Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo mengingatkan adanya potensi kompetisi yang tidak sehat dari negara tetangga dengan modus membackup berbagai aksi pekerja dan institusi lainnya di tanah air dengan maksud memberikan gambaran yang tidak sehat serta kondusif bagi iklim bisnis, sehingga investor pun enggan datang ke tanah air. Untuk membahas apakah kondisi itu hanya terjadi di wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika kita melihat aksi demo pekerja di Pulau Jawa, kondisinya tidak jauh berbeda dengan kekerasan yang terjadi di Batam belum lama ini. Nah, apakah aksi di Jawa juga terindikasi didompleng asing? Nah, gini. Buru-buru ini ya dengan lingkungan yang seperti sekarang, LSM, aktivis, apapun gitu yang masuk ke sana, pikirannya kan sangat politis. Jadi kan banyak LSM yang menggunakan paradigma tahun 70-an mengenai ideologi buruh, segala macam kayak gitu. Tapi juga banyak partai politik yang berkepentingan. Contohnya apa Pak Her? Contoh nih, buruh metal, buruh metal itu kan dipegang satu partai itu. Saya nggak menyebutin lah, ntar orang partainya pada marah itu. Tetapi itu udah jelas-jelas. Tetapi selama isunya adalah isu normatif, masih gampang nih ngumpulin massa ini. Contoh ya, kalau yang di Batam, yang di mana? Anda lihat sekarang ada di mana-mana ini, kan mau, cuma dengerin omongan saya kan, ingat-ingat nanti bentar lagi di Kaltim, terus di mana-mana. Isunya masih normatif, UMP, UMR, tetapi pada saat dia isunya menjadi isu politis, partai penopang yang satu itu misalnya langsung masuk ke ruang politik, tukang dukung pilpres, pilek segala macam. Biasanya nggak mau, itu susah itu. Dapat ratusan aja susah gitu. Jadi kalau pemainnya bagus, pinter, nggak usah bikin isu politis, biarin begini kalau mau chaos terus gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.